pada diriku. Semua terasa indah sampai kau mengatakan tak lagi ada hati. Akan selalu bisa mencintai dirimu sampai akhir nafasku. Dan kini akhirnya kau tinggalkan ku menangis sendiri. Mampukah aku bertahan? Dengan cinta, bagaimana lagi membuatmu bahagia? Jangan hanya diam, membisu dan berpaling dariku, membuatku hancur. Ku ingin akan selalu bisa mencintai sampai akhir nafasku. Dan kini akhirnya kau tinggalkan ku menangis sendiri. Mampukah aku bertahan? Mengapa kau beriku harap? Mencintai dirimu sampai akhir nafasku.